mulane cara wong saleh-saleh matur urusan mbek pangeran timbang urusan mbek Bani Adam. Mulane jare Sufyan As-Sauri ana wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madhabi Sufyan As-Sauri. Kula not, kula termasuk pengagum Sufyan As-Sauri. Ana wong desa takok Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, njenengan nak sing kula mati sing ngisap sinten? Kanjeng Nabi kok ngomong lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai. Mulai walai santai mulai. Terus diceluk kan Nabi. Eh, betul rene nah. Kok iso muni bagus piye? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah nak sing ngisap ku polisi utawa raja bingung kula. Manusa ya, ribet. Kanjeng Nabi akhire faqih hadzal arabi. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tau tak gaji, ya ora tau tak kei dhuwit, Allah ora tau tak tulungi jute selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya saja. Jadi kan jenab ya Rasulullah jimen aku mati sing isap sapa? Allah. Eh baguslah kali. Mulai nih, santai. Kanan terus celok Nabi. Eh berdu piye maksudmu piye? Selama ini Allah hubungan saya baik-baik. Lha tenan majikan mbok rewangi ke kerja, mbok rewangi loyal kadang dipecat. Jajal kita tau ngewangi Allah apa? Selama ini kita tau ngewangi Allah apa? Melok noto aras. Ayo. Melorokan ketika Allah gawe aras kan yo ora. Ayo jajal, kita tau melorokan bangun langit kan yo ora. Terus kowe nguntungno agama yo ora. Yo tetep dikai mangan, dikai ngombe, yo dikai khayal. Bayangno di bojo ayu, bayangno urip sakinah mawaddah rahmah. Wadal kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa itu apa? Enggak ada kan? Nak ngerusak iyo. Oh, apa ya dipangan wah. Ya tak malah ini bener karo bimo. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap apa. Lho bareng wis. Nabi ku penasaran. Piye kabeh calone? Eh, butuh rene. Maksudnya piye maksudnya? Terserang. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya iku nota ya mazhab. Hadza mazhabul Arabi wa hadza mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? As-Sa'uri. Masyhur ngendikane Sufyan As-Sa'uri. Wallahi saya ndak senang kalau yang ngisap saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang jek ngaudit aduk mengeran. Yakin dong. Wong tuamu nak lagi mangkel, podokno suwe-suwe jebule gak hafid. Kadang cek ngudat-ngudat apa? Gunane apa tak pondok 6 tahun tipe dadine ngene. Apa ora ngarang ngudat-ngudat kowe? Lah kok apa ngudat-ngudat piye? Wong person aku bakal gak hafid. Dadi ora ngarang diudat-udat kan wis perso. Masuk 10 tahun yo ilmu motok kene tok kan wis perso. Tapi nak wong tuamu kan wis dikhayal apa? Mondok 6 tahun dadi khotib. Wah, munggah mimbar terus laris pidato kan dia kaya. Jebule bareng mulai menjaga kan. Wis ngono bangkrut to. Wah, mesti ngudat-ngudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Lah nek Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mereka kue gagal ya orang rugane Allah. Jadi santai wae apa. Malah ora kowe goblok ya wis pancen tak tulis ngono cung wis biasa. Sesuai rencana wah. Sesuai rencana. Jadi kayak pinter Allah ya raga. Wah, goblok ya raga. Santai wae wah. Santai. Ya wis ayo saiki wis seneng dihisap apa turu dihisap wong tuamu. Dihisap apa? Liwat malaikat apa langsung? Langsung. Eh sing ora tak kandhano, tak laporno. Ya dadi wis sing syukur ya apa? Sing syukur sebagai pangeran. Khalaqa gawe sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum nggih manane mbuh sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku iki lho antut. Ya wong Arab nak derani kene-kene napa? Antut apa? Wae wong Arab nak derani kene iki dira nek mulai mriki niku adut. Wa urukon lan pira-pira napa otot wa lahman daging wa jildan kulit wa sa'ronan rambut. Wis iku lafal-lafal sing nggo nunjukno senenge ning pangeran. Binat min kelan susunan mutalifin kang sera si mutaroki bin kang saling menyusun. Jadi gambarnya semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Supaya kabeh ku indah. Kabeh ku indah. Ya kira sembahyang no cara nak cara kiai kiai nak melepok itu cara ini bayang no bisa liro memadep muka nak hutan biye no jarang felek felek pinter nak bayang no biye bayang no nak liro memadep buah nak hutan yo no no saya kape bayang no ni gue sopo orang pikir harga madem ngisor itu wes di desain dan sempurna malah di bayang no no aneh aneh so nganggur-nganggur ribet deh. Memain sangin banyu dafikin kang dafik. Mana nih banyu mani bahasa Arab memain dafik. Semetune ra iso langsung. Ya kruju kang metu apa mak mimpin suwi antarane iga wataro antarane napa sulam niku punggung wataro ibilan tulang iga. La ilaha illallah ta Allahu karimun dat sing apian. Yes, wa Allahu anane karim, apian romo jeneng karim. Basa to kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lumane Allah wal mawahibi lan peparing-peparing Allah. Yes, mau. Selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras, gawe langit, tetep dikai duwe. Lah anak manusa, gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan. Bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut. Kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kakan syarat. Napa? Wong tuamu yang ngono gaya ni ngurmat kue, zaman es tua juga ngurmat kue ribet ribet, terus ribet. Wah hubungan biak makhluk itu ribet. Tapi Allah karimun basa tali khalqihi bisa tokaromihi wal mawahi. Hubungannya selalu memberi memberi memberi. Yes. Wah wajud imu wala yutam. Adanya ngasih makan pada Allah sendiri tidak butuh dikasih makan. Wah hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi Allah memberi Allah memberi. Hubungannya kita apa? Menerima menerima menerima. Ngono syukur orang iso yang geblek geblek itu. Wong iso syukur itu. Wong puluhan tahun di Indonesia sejahtera, ngono musibah dilene musibah ini gak fair apa? Gak fair. Tetap nikmati Allah Akbar wa Akbar, jauh lebih besar dan lebih banyak. Yang zilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi, fila sama dunya maring langit dunya. Wa yunadi lan ngundang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal min taibin. Jadi bengi jam setengah telu, jam telu Allah turun sapa ge pengumuman sapa cung sing gelem istighfar sapa cung sing gelem tobat mau terus ditinggal turu ngisor kipas angin tak ana wong tenan hal min talibin ngono apa ya rapi piye santai wae wong la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu taatukum ge maksiat ya ora rapi piye ge taat ya rapi piye jan Allah Gusti al qayyum zat yang berdiri sen cuma cek nemene dikon istighfar malah tinggal ngoro cek nemene. Tapi untungnya Allah Rahman, ini kok ya apa-apa. Ini masyur, anak-anak yang Madura itu masyur. Ono kiai, santri ini udah biasa kodok subuh, padahal ya kurungu adhan, apa? Kurungu adhan. Terus bareng kiai ini, yang pondok, dehem, santri ini langsung sholat kabeh. Kiai ini ngamuk. Kamu itu santri apa? Ketika Allah yang manggil gak langsung bangun, ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun. Harusnya ketika dipanggil Allah itu langsung. Tapi saya yang makhluk malah kamu takut. Kalau sama Allah biasa. Jebule santri ini jawab jujur. Karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai. Ya santri ini jujur. Karena Allah lebih baik dibanding Pak Kiai. Nah untungnya santri pas ditanya ini. Pas Kiai ini. Didulani master suhuning. Terus dikandani Kiai ini. Yo anakku bener santrimu. Oh, nah itu benar santrimu. Kami itu santri apa? Dipanggil Allah enggak langsung jumrega, enggak langsung bangun, tapi nak aku sing gunggah langsung bangun. Kenapa ya? Harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai. Jawab santrine santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Ribet. Sing cerita kulo ki Madura. Yo kiye ki Madura sing insop cerita kulo. Ya, terus jare untunge kiai ini mau pas ana suhune dadi rawani ngamuk santri. Oh, nek iku bener santrimu. Terus jare kiai suhune. Iku santrimu iku saleh boyongmu salim. seribet. Beda yo ngono. Urusan mbek kiai iku luwih ribet timbang urusan mbek Allah Subhanahu wa taala. Allah iku apian. Gak ribet apa? Allah iku apian gak ribet. Karena Allah lebih baik timbang Pak Yai, ini akhirnya waduh mata ada wakis. Nah waduh kiai baik kanji Nabi, uang lu lebih gampang baik kanji Nabi. Kau kodoh kiai misalnya ini, Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi, uang mesti ngamuk. Wah seram mungkin, tapi misalnya kanji Nabi langsung, malah orang harapan. Karena kanji Nabi bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi tetap lebih gampang urusan baik Nabi dibang baik kiai, yakin aku sih yakin. Cuma misalnya kayak kedaftar orang, dengan kelakuan ini kayak kedaftar jadi umat itu orang. Ya sing kok didaftar nang wis didaftar to. Alhasil kita ben tambah mahabbah ning Allah ben Allah Rasul liwat maca hal-hal seperti ini ya liwat maca-maca hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. ana ta wong sing golek hajat fauni lamangka ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa unilu terus fa'in fa'li sabab nah fa' sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari jadi fa' jawab lho fa' jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari mlane ana la yunilu berhubung ingsun unilu berhubung nasab napa fauni la mongko ngekekno ingsun hu ing wong al matalib ing sing digoleki kalau raita mengkon lamun ningali sira al khuddam ing pira-pira pelayan kiaman halis sing adek alat akdam ing atase pira-pira dalamaan akeh wong soleh-soleh sing bengi-bengi ngadek tenan salat waqot jadu bidumu isawakib wis natek posisi nangis jadi lomo maksude air matanya diberikan untuk nangisi dosane wal qoma bena nadim wa taib wono sing nangisi dosane ono sing pengin tobat wa khaifil li nafsi yu'atib ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modo wa abikin minadzunubi ilaihi harib ono sing lari dari dosa sajane wong soleh ngene iku paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham tapi nak niatung turu kipas angin nikmati rahmate Allah wis muga-muga disuwura pangeran muga-muga disuwura pangeran Gusti kula tak istirahat sesuk deres sebenere sesuk ora deres malah ngopi sajane malaikat tuh seneng ketika Gusti kula turu tapi niate ben sesuk deres jebule tangi turu ngopi aduh ngopi yo ora ben deres semangat jebule bareng wis ngopi jagongane sesemangat aduh seribet musa wong-wong amatir ini seribet to kan lha ngono iku pangeran yo ra piye-piye ya pangeran yo ra piye ta wong tuamu sing bengak-bengok nah pangeran yo santai wae no selama ini kan baik-baik saja to nanti 6 tahun pitu dari pondok ya santai wong tuamu sing geger wae karena ndak sebaik Allah napa ndak sebaik Allah wes hakul adamiyah iku mabniun alal musyahah repot wa hakwah mabniun alal musamahah pangeran iku gampang enak bae urusan mbek pangeran enak ngene kula niku seneng dhewean mbek pangeran soantes roh manusa iku pusing fala yazaluna mengko ora kingsir-kingsir sapa wangke fil istighfari ing dalam istighfar hatta yakufa sigo dadi nyegah apa kafun nahar apa kafun nahar ya penyegahan wakwarina dhuyulal ghayahib ing akhire pira-pira kelalian ghayahib ghaibah maknane barang sing lali maksude mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya si siang wong basa faswaen apa hatta yakufa kafun nahari dhuyulal dhuyul jama'e dhelun dhelun ku akhirus syai mulane kados sarong ngeten iki sing ngisor jenenge dhel napa mergo akhirus syai jenenge apa dhel mulane basa rapi catatan kaki mudayyal napa mudayyal mergo di paling bawah napa di paling bawah dadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang fayauduna mongko bali sapa wong akeh faqat fazu hale teman-teman wis entuk sapa akeh bila matlubi kelan barang sing digoleki karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Ya, misalnya si istighfar, yo kasil di sepuro pangeran. Sing kepengen tujuan, yo kasil tujuannya di semat dani pangeran. Mergo dekne dungo di saat ijabah. Mergo dekne dungo di saat ijabah. Yaiku ida bakia sulusul lailil akhir. Wa adrokulan medui sopong akhir ridol mahbubi ing ridol nidat sing disenengi. Walam ya'ud ahadun nan urabali sopong ahadun nan komi wahwa kho'ibun iku wong sing tuno. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mereka Allah bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Gomuka baru kayak ngaji ada yang lakoni. Lakoni lho cung-cung pisan-pisan. Orang misalnya orang bedino pisan-pisan. Paling gak aku tahu ngelakoni. Sebenarnya ketemu malaikat. Tahu ngelakoni, nanti nggak beron itu. Tumbiro pisan tapi tahu. Gak menara tahu belas itu ribet kan, apa? Pisan-pisan, ngelakoni pisan yang berkorok kiri, mesti rap berkorok istighfar nih, ada nih. Kiri utangnya ake, terus eling pangeran. Aslinya orang niat eling, gara-gara kasusnya ake, eling pangeran. Terus pangeran dilibat, no. Aslinya orang tahu eling pangeran, barang utangnya ake terus eling pangeran. Berarti elingnya krono utang tak krono Allah. Eling utang terus eling nak ono awas awas dilibat no kelakuan kok ngono padahal awas ramel kok duwe utang ribet ben rabi rapa yu rabi terus duwe ngono awas dilibat no ya Allah istajib Tuhan malaikat kafe di Fatihai ngu apa wasilah jari malaikat ngaku rak ben rabi ngu sumber kue ah Mulane eling pangeran sik dalam keadaan tidak butuh eling pangeran sik. Pancen ijazah Nabi asine ngono. Jong kowe eling pangeran sik dalam keadaan ra buta. Engko nak pas kowe buta apa eling kowe? Iki ora era to eling apa? Pas buta lagi. Eling ngono kon mandi pileh dul dul bocah. Ribet musuh kowe ribet.